takotku nasia ko ito nasia hari aporni setu matangisan lama mikiri pangalaho ito na mapahena gabi matili Mosongoni nama kujuna cuma bulan mah kita masih tak rahasia tanggoro aki kita ayang bemula tuko ito koasa duso nari gabi bubah duko malalak aki di bahiko kita masih tak beri rokokolong rohan tua hai dan tua hai rahasia tanggoro aki kita hai dan bemula tuko ito Terima kasih.